mencangkul di ladang urang. Baranyo agia itu agaknya usah dipaso meminta labia dari samulong lanyo jalehkan. Usah dipaso meminta labia dari samulong lanyo jalehkan. Sajiko balabia nan di susahnya kita janganlah dipaibu untung kau isu nasib yang rubah elok ranungkan jalan eloknya. Jiko balabia nan diarokan baladang surang bermodal surang baranan dape awak nan punyo indah kagado urang agan baranan dape awak nan punyo indah kagado urang agan. Susahnya kita janganlah dipaibu untung kau isu nasib yang rubah elok ranungkan jalan eloknya. Janganlah mau petaruh mana.